Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Mil'u as-samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan puja pada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya. Juga kita menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa jemaah sekalian, pada Selasa ganjil saya membahas masalah atau lanjutan kitab Minhajul Muslim. Dan pada malam ini kita masuk ke pasal ke-10, beriman kepada hari kemudian. Setelah bab yang lalu kita membahas masalah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, dan panjang lebar sudah saya jelaskan. Terakhir kita tutup dengan mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada hari kemudian adalah salah satu dari rukun iman. Hari kemudian maksudnya hari di mana kita akan dibangkitkan. Seorang mukmin yakin dengan masalah itu. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengerjakan 5 rukun Islam, syahadat sudah, salat sudah, zakat juga iya, puasa Ramadan, haji. Tetapi pada saat Anda mengerjakan ibadah-ibadah ini, contoh misalnya sholat, Allahu Akbar, tapi dalam hati masih ragu. Benar enggak nih Allah ada? Benar enggak nih malaikat catat? Nanti saya terima pahalanya enggak sih hari kiamat? Maka orang ini masih muslim, belum mukmin. Tentu derajatnya beda. Orang muslim hanya mengerjakan ibadah mahdhah saja, ibadah yang disebutkan di dalam 5 rukun Islam. Tapi kalau orang mukmin, dia mengerjakan 5 rukun Islam diikuti dengan 6 rukun iman. Meyakini Allah itu ada, melihat dia, mengawasi dia, menciptakan, mengontrol, memusnahkan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatunya. Lalu kemudian beriman Allah itu menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Dan sudah pernah kita jelaskan dalam salah satu pasal kita dulu, beriman kepada malaikat, berapa banyak jumlah malaikat, nama-nama sebagian disebutkan, tugas-tugas mereka. Yakin malaikat raqib atid sedang mengawasi dia di kiri kanannya. Kemudian pada saat dia meninggal ada mungkar nakir di kuburan. Yakin juga Allah menurunkan kitab-kitab dari langit. Dan kitab-kitab juga sudah pernah kita pelajari, nama-namanya apa saja yang harus kita tahu. Kemudian perbedaan dasar antara hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Kemudian juga beriman kepada adanya rasul-rasul yang Allah utus. Dan sudah kita jelaskan pada pasalnya, Allah mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dan yang wajib kita imani adalah 313 rasul. Kemudian kita masuk hari ini dengan beriman kepada hari kemudian. Tentu akan ada nanti rukun iman yang ke-6, beriman kepada qadha dan qadar. Itu akan ada setelah beriman atau membahas pasal beriman kepada hari kemudian. Seorang muslim akan selalu merasa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Salah satu sebab utamanya karena dia yakin ada kehidupan hari kemudian. Kehidupan dunia ini sebentar. Semua kita lihat depan mata kita, sekuat apapun fisik seorang manusia, kita gak bicara lagi makhluk Allah yang lain, manusia saja. Orang yang terdekat di antara Anda pribadi, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat, orang-orang tua kita, mereka meninggal dunia, sekuat apapun, sehebat apapun dia, ya, prestasi dunianya, profesor kah, doktor kah, dia seorang bisnismen yang terkaya di dunia kah, orang yang paling gagah atau cantik kah, orang yang paling dihormatin kah, kepala suku kah, presiden kah, siapa saja, atau orang susah, semua akan meninggal. Kehidupan dunia sebentar, akan dilaluin. Orang mukmin yakin bahwasanya ada kehidupan yang abadi di sana. Sehingga perhatikan bedanya, kalau orang mukmin tahu ada hari kemudian, akan membuat dia musibah apapun yang datang padanya, dia akan bilang, oh ini kehidupan dunia. toh juga saya akan dapat pahala sabarnya di akhirat. Toh nanti akan membersihkan dosa saya dengan musibah ini. Mudah gak dia lalui musibahnya? Akan mudah. Hanya karena masalahnya satu, dia yakin ada hari kemudian. Dia kalau ditipu oleh orang, ada orang berbuat zalim kepada dia, dia sangat tahu kalau dia beriman, ada hari kemudian ada hisab di sana. Tidak ada orang yang berbuat zalim kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita akan mengambil hak kita demi Allah di mahkamahnya Allah hari kiamat. Tidak ada, sekecil apapun. Jadi dalam tafsir ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, dia akan lihat hari kiamat. Kata ulama, dihadirkan di depannya tempat dia lakukan pada saat itu, jenis pekerjaannya, waktunya, seperti dia melihat sebuah cuplikan film yang dia lihat bagaimana dia melakukannya, dan dia ingat, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, dan siapa yang berbuat keburukan sekecil biji sawi pun, dia akan lihat pada hari kiamat tempatnya, kapan dia lakukan, siapa yang sedang dia jahati, dan seterusnya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang hilang. Bukankah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Bukhari, bahwasanya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Hadis ini sudah sering masyhur di kalangan para dai-dai kita. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bisnis bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan, itu kecil kalau cuma dirham dan dinarnya yang habis, rupiahnya habis, tokonya bangkrut, itu kecil, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala haji, pahala sadaqah, banyak sekali. Tapi dari sisi lain, pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan tidak minta maaf, tidak mengembalikan hak-hak itu di dunia. Maka mereka akan datang pada hari kiamat di mahkamahnya Allah menuntut, ya Allah, orang ini zalimi saya, ya Allah, orang ini pernah pukul saya, pernah ghibah saya, pernah fitnah saya, pernah mengambil sepotong tanah saya, pernah-pernah, dan seterusnya. Lalu diambillah dari pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sedang menuntut. Kalaupun sudah habis pahalanya dan masih banyak yang datang menuntut, kata Nabi SAW, diambil dosa-dosanya orang yang menuntut, ditimpakan kepada dia. Maka jadilah dia orang yang bangkrut sebenarnya. Pahalanya semua habis, ditambah lagi ditimpakan kepadanya dosa-dosanya orang yang akan menyebabkan dia menanggung hukumannya. Gitu kan? Maka dia dilemparkan, kata Nabi SAW, ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan kalau orang beriman membaca hadis ini, kira-kira apa yang membuat dia khawatir kalau dia terzalimi di dunia? Gak ada sesuatu. Kalau kita tidak bisa mengambil hak kita di dunia, kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Akan melahirkan ketenangan jiwa. Kita akan tenang, ternyata tidak ada yang hilang tuh. Sendal kita yang pernah diambil, HP kita yang pernah dicuri, kunci mobil kita yang pernah hilang, mobilnya pernah hilang, pernah dibuat apa sajalah kezaliman orang lakukan. Tidak ada yang akan selamat pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dan menghakimi semua hambanya. Sampai kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah akan menghakimi semua hamba-hambanya pada hari itu. Semuanya, tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa lolos pada saat itu. Beriman pada hari kiamat, hari kemudian, memberikan ketenangan jiwa. Seorang muslim tahu, orang mukmin tahu, pada saat dia lahir, saya enggak bicara kalau Anda sehat kemudian tiba-tiba Anda stroke, itu ringan. Bagaimana dengan orang yang baru lahir tiba-tiba sudah cacat, udah buta matanya, udah enggak bisa jalan? Apa kira-kira yang bisa menghibur dia coba? Kalau Anda sebutkan apa yang saya sebutkan sekarang tentang masalah, tanamkan dalam hatinya adanya hari kiamat dan semua cacat fisik di dunia ini tidak akan dibawa di akhirat. Tidak akan dibawa di akhirat. Karena fisik yang kita pakai sekarang hanya sebatas di dunia. Hanya sebatas di dunia. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, jasad kalian akan dimakan oleh tanah. Ya, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat. Yang akan dibangkitkan. Allah akan turunkan hujan yang akan menetesi setiap tulang ekor tersebut, dan akhirnya kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, dan Allah membuatkan fisik yang baru. Fisik yang baru. Apa kata Nabi SAW? Semua laki-laki Allah akan berikan fisik seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi fisik yang kita pakai sekarang ini cuma sebentar, Di dunia, mau cacat, mau sempurna, mau gagah, mau cantik, itu sebentar, duniawi. Di akhirat kita akan punya fisik baru. Posternya, semua laki-laki seperti Nabi Adam. 60 siku ke langit artinya 27,5 meter. Dan semua perempuan 40 siku ke langit artinya 17,5 meter. Semua sama. Yang kafir dan beriman akan sama fisiknya. Akan diberikan fisik yang baru oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira terhibur gak orang yang bangun lahir dalam keadaan stroke atau memuat lahir dalam keadaan cacat kalau kita mengatakan ini cuma di dunia? Atau dia mengatakan, oh ini cuma di dunia saya laluin. Pada saat saya meninggal setiap detik bisa datang malaikat maut, maka saya akan meninggalkan jasad ini dan saya akan mendapatkan jasad yang baru. Gak ada masalah bagi dia. Beriman kepada hari kiamat itu akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi seseorang. Juga dari sisi yang lain, dia tidak akan bergantung dengan dunia. Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia jadikan dunia ini di belakangnya. Ulama sudah sepakat mengatakan, siapa yang mendahulukan akhirat dalam kehidupannya, maka dunianya akan ikut. Dan siapa yang mendahulukan dunianya, maka akhiratnya akan luput. Hilang akhirat itu. Tidak bisa. Coba Anda fokus ke masalah akhirat. Azan, sholat. Waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Berzikir, berzikir. Pokoknya ibadah. Waktunya sedekah, ya bersedekah. Semuanya dahulukan masalah akhirat. Maka dunia kita akan datang dengan sendirinya. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan dengan sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dari belakang dia. Tapi orang subhanallah yang kejar dunia, sibuk dengan meetingnya, lupa dengan sholatnya dilewatkan. Ya subhanallah, bisa dia dahulukan meeting dengan partner bisnisnya daripada bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau dia bahasakan bahasa kantor sama saja dia sedang absen dengan Allah. Sebenarnya pada saat itu pencipta langit dan bumi yang memberikan kepada dia ruh, yang ciptakan jasadnya, yang mengizinkan hidungnya bisa menarik oksigen sehingga dia bisa hidup. Ditinggalkan hanya dengan urusan dunia? Gak mungkin. Tapi orang kalau yakin dengan hari kiamat, dia tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab pada saat itu, dia akan lebih mendahulukan masalah akhiratnya. Dunia akan jadi kecil bagi dia. Seorang mukmin pada saat punya rumah besar terus tiba-tiba jadi rumah kecil, gak masalah buat dia. Gak masalah buat dia, gak ada masalah. Karena semuanya dia tahu dunia sebentar, gitu kan. Sisi yang lain lagi, orang yang beriman kepada hari kiamat ini akan termotivasi, jemaah sekalian, untuk melakukan amal-amal saleh, sibuk dengan amal saleh. Enggak ada waktu bagi dia untuk berbuat dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zina, tidak sholat, syirik, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala langsung, kita taubat kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi perbuatan dosa itu akan mendatangkan konsekuensi dari Allah. Hukumannya ada, pembersihan dosa itu. Kalau orang mukmin tahu ini, Anda sebagai orang yang beriman tahu bahwasanya setiap dosa yang saya lakukan akan ada konsekuensi hukumnya, Anda tidak akan melakukannya. Banyak orang berani, kalau dalam bahasa ulama itu tajarra Allah, dia berani sekali pada Allah. Karena dia belum tahu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa akan datang konsekuensi hukum dari Allah, enggak bisa dia selamat. Anda hari ini dengarkan musik yang memang Allah haramkan, maka pastikan kuping Anda akan ada masalah satu waktu. Allahu a'lam bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana hukumannya Allah, karena ulama tidak merincikan dan tidak ada dalil khusus orang kalau dengar musik telinganya akan luka misalnya, tidak. Tapi umumnya kata ulama, kalau telinganya melakukan perbuatan masalah, matanya melihat yang haram, hidungnya menghirup yang haram, lisannya mengucapkan kalimat yang haram, bibirnya mungkin mencium sesuatu yang diharamkan, tangannya menjama yang haram, kepalanya diletakkan pada yang haram, kemaluannya diletakkan pada yang haram, kakinya melangkah kepada tempat yang haram, pasti di anggota-anggota tubuh ini Allah datangkan hukuman. Jangan heran kalau Anda pernah berbohong, tiba-tiba ada satu waktu kena sariawan. Itu sudah umum kata ulama kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa Allah datangkan musibah yang lain. Musibah yang lain, gitu kan? Ada orang yang pernah kisah nyata berzina terus hidupnya, naudzubillah. Enggak berhenti-berhenti, tobat-tobat sama Allah. Peringatan Allah datang satu demi satu, enggak mau. Apa yang terjadi? Dia selalu punya sekretaris di Jakarta, kisah nyata. Dia punya sekretaris, selalu dia suruh cari satu perempuan, selalu. Peringatan Allah datang, ban mobilnya sempat mobilnya tabrakan, masuk rumah sakit, tidak tobat. Peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya dapat, dia berbuat salah, terus marah, bertengkar rumah tangga, dia bohong, memutarbalikkan fakta, tidak juga dijadikan sebagai pelajaran. Cobaan demi cobaan datang, tidak mau dia engah sama dia. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia meninggal. Dia tiba-tiba puluhan kena punya penyakit jantung, Dan itu meninggal gara-gara satu kasus. Dia tidak mau tobat dari zina. Ternyata anak perempuannya berbuat zina juga. Dan sekretarisnya tidak kenal kalau ini anak dia. Dibawa ke hotel, pada saat dia masuk, dikatakan ada anak perempuan yang bagus. Begitu dia masuk, ternyata dia kaget anak perempuan yang siap zina dengan dia adalah anak perempuannya sendiri. Lalu dia sakit jantung, meninggal di tempat. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukuman. Maka bapak ibu sekalian, jangan merasa aman dengan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak main-main itu. Kalau kita tahu dan kita beriman bahwasanya al-jaza min jinsil amal, sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, maka kita tidak akan lakukan itu. Begitu pula dengan berhubungan masalah haknya manusia. Mencuri, menggibah, memfitnah. Haknya manusia. Mengambil haknya dia. Kalau kita tidak kembalikan, mungkin karena kita anggap kita orang hebat, punya strategi, punya cara untuk menipu orang, atau punya ilmu, atau punya kedudukan, lalu kemudian kita menindas orang lain, orang itu tidak bisa menuntut. Enggak ada yang selamat dari mahkamah Allah SWT. Perhatikan kata ulama, hari ini Anda menipu, besok pasti Anda ditipu. Pasti. Hari ini Anda berbohong, besok Anda akan dibohongi. Hari ini Anda menggunjing, lusa-lusa dan kapanpun waktunya Anda akan digunjing dengan orang. Balasan akan langsung dengan kadar perbuatan. Itu di dunia ya, belum akhirat. Di akhirat itu cuma bukan berarti sudah bersih dosanya dengan pelanggaran, dengan cobaan tersebut, tidak. Itu akan, kalau dia tidak taubat, akan datang hukuman yang berat di hari kiamat nanti. Kalau kita tahu dan sadar bahwasanya ada hisab hari kiamat, kita akan lebih hati-hati, tidak akan mudah untuk melakukan perbuatan dosa, karena berat di dunia, berat juga di akhirat nanti. Saya bacakan di sini, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir pasti. Dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Maksudnya akan ada hari pembangkitan yang tidak ada lagi hari setelah itu. Artinya sudah kehidupan abadi. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kembali segenap makhluk. Dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab. Di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga. Dan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan di dalam api neraka. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat. Jadi tadi saya sudah berikan mukadimahnya. Orang kalau beriman tentang hari kiamat, banyak manfaatnya secara imaniah. Tapi juga beliau menekankan, hari kiamat ini kalaupun akan terjadi, itu ada tanda-tanda yang menyusulnya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Beliau mengatakan, ia juga orang mukmin beriman bahwasanya hari akhir ini didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti tanda-tanda kiamat besar dari munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit alaihissalam, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dari sebelah barat maksudnya, kemudian dan tanda-tanda yang lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Tuhan yang maha mulia Allah. Kemudian penyerahan kitab-kitab amal, catatan amal masing-masing. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya. Begitu pula dengan tanda-tanda hari kiamat kecil, tersebarnya zina, diubahnya minuman keras dengan nama lain, seperti sekarang beragam macam minuman dikatakan, oh karena alkoholnya cuma 0,5%, cuma 5%, gak ada masalah, tidak memabukkan, obat-obatan banyak menggunakan alkohol padahal sebenarnya itu haram, gak boleh gitu kan? Tapi diubah namanya, seakan-akan dia tidak masalah, padahal sudah jelas khamr. Tanda-tanda kiamat kecil, menyerupainya laki-laki dan perempuan, ini banyak sekali terjadi, gitu kan. Dikenalnya kaum Lut, orang-orang yang homoseksual, diangkat mereka di orbit kayak sekarang, banyak banci dan segalanya menjadi tokoh di masyarakat. Ini semua tanda-tanda kiamat kecil, dan banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, dan sekarang ini tinggal tahap penyelesaian tanda-tanda hari kiamat kecil dan menyusul ke tanda-tanda kiamat besar. Kalau kiamat besar nanti akan kita sebutkan ada 10 tanda-tanda kiamat besar sebelum datang kiamat yang terjadinya gempa yang akhirnya menghancurkan semua apa yang ada di bumi ini. Dikatakan oleh beliau, jadi tahapannya adalah beriman kepada hari kiamat akan mendatangkan banyak sekali manfaat kepada kita tadi secara imania. Kemudian sebelum kiamat terjadi ada tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tentu beriman kepada hari kiamat ini juga akan berentetan dengan hari kebangkitan nanti pada saat kita dibangkitkan di mahsyar. Nanti akan kita rincikan panjang lebar masalah itu. Bagaimana manusia dibangkitkan, kemudian mereka disatukan di mana, digiring di wilayah mana maksudnya. Kemudian bagaimana kondisi mereka pada saat mereka dibangkitkan. Ya, sebagaimana dalam hadis dijelaskan mereka tidak menggunakan pakaian, tidak berkhitan, tidak menggunakan alas kaki. Kemudian apa yang terjadi di mahsyar sebelum Allah Subhanahu wa taala datang menghakimi? Apa yang menyebabkan Allah datang menghakimi makhluknya? Lalu siapa saja golongan-golongan yang akan selamat dari panasnya matahari pada saat itu? Lalu kemudian golongan-golongan yang selamat untuk masuk ke surga, ya golongan pertama siapa saja, golongan kedua, golongan ketiga dan seterusnya. Kemudian siapa saja yang akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kita insya Allah akan menggambarkan tentang surga dan neraka juga pada bahasan kita nantinya. Beliau mengatakan di hari kiamat akan disiapkan mizan, timbangan amal. Dan perhitungan amal hisab akan dilaksanakan. Lalu jembatan juga akan dibentangkan di atas neraka menuju ke surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapkan semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Ada dalil secara wahyu dan ada dalil secara akal. Yang pertama adalah beriman tentang hari kiamat tadi saya bilang akan menunjukkan keimanan dan ada keyakinan memang bagi setiap orang mukmin ada hari kiamat terjadi. Dalilnya dari Al-Qur'an disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti binasa. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya di sini kalau diitlakkan wajah, ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama mengatakan itlak wajah juga itu maknanya adalah seluruh tubuhnya, seluruh fisiknya Allah. Tapi bagaimana Allahu alam? Karena biasanya orang untuk dikenal maka cukup ditampilkan wajahnya. Istilah ini berarti sudah untuk mengenal fisik tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir pada saat itu sementara seluruh makhluknya sudah dimusnahkan. Dalam firman Allah yang lain surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basharin min qalbika min qablikal khulda afa ikhuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Kami tidak akan menjadikan hidup abadi bagi siapapun dari manusia sebelum kamu hai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa, ada ruhnya akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan kalian, maksudnya manusia semua, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian ini saksi bahasan tentunya. Tidak ada orang yang kekal, semua akan mati. Kemudian dalam surah Taghabun ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah hai Muhammad, tidak benar, tidak demikian. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ini semua ayat-ayat yang membahas tentang adanya hari kiamat. Surah Al-Mutaffifin, ayat 4 sampai ayat 6. Selanjutnya, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Tidakkah orang-orang yang kafir itu yakin bahwasanya sesungguhnya mereka pasti akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu atau kalian atau kamu hai Muhammad memberikan peringatan kepada Ummul Qura, dimulai dari Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, maksudnya seluruh dunia ini, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya kiamat, ini saksi bahasan, yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan manusia akan masuk ke surga dan segolongan lagi akan masuk ke dalam api neraka. Surah yang masyhur dalam juz 30 Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan juga masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Apabila bumi nanti digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi yang telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya, maksudnya semua gunung-gunung, kata ulama tafsir, akan tercabut dari bumi, sehingga bumi ini melayang seperti sebuah kapas, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya gunung-gunung akan tercabut pada hari kiamat, meletus semuanya dan tercabut, kemudian hancur, dan bumi ini tidak ada lagi yang menahannya. Dan manusia pada saat itu berkata, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Maksudnya bumi akhirnya melihat, memperlihatkan atau diperlihatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam keadaannya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka masing-masing. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar atau seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Yang mereka nanti-nanti tidak lain orang-orang yang maksiat, orang yang tetap kafir. Apa yang mereka tunggu sebenarnya? Kenapa mereka tidak mau beriman? Kata Allah, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat maut kepada mereka dan mencabut ruh mereka. Baru mereka sadar pada saat itu. Atau mereka menunggu kedatangan Rabbmu, hai Muhammad, nanti hari kiamat. Dan kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu tentang hari kiamat. Apakah mereka menunggu nanti gempa, nanti meletus bumi, nanti ditiup sangkakala, baru mereka mau sadar, peringatan-peringatan datang mereka tidak mau ambil. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, hai Muhammad, tidaklah bermanfaat lagi bagi orang yang, tidaklah bermanfaat. Ya, lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa itu. Ya, pada masa itu. Jadi dalil-dalil yang saya sebutkan tadi cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat Al-Quran. Semua menceritakan tentang pasti terjadinya kiamat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, pasti demi zat yang ubun-ubun dan ubun-ubun kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Karena akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu hadis syafaat kubra yang masyhur, di mana Nabi SAW menceritakan bagaimana terjadinya kiamat dan dahsyatnya pada saat itu. Itu juga nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan masalah mahsyar. Kita masih fokus ke masalah dalil tentang adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan terjadinya gempa, longsor, banjir, badai, banyak fenomena alam yang besar, dan tidak ada satu negara pun yang terlepas daripada kejadian ini. Tidak ada negara yang tidak pernah banjir. Mekkah pun pernah banjir, gitu kan? Badai, ya, kemudian apa saja, gempa, hampir semua merasakan itu. Kata ulama, ini tanda-tanda dari Allah Azza wa Jalla yang mengingatkan kepada kita bahwasanya memang kiamat itu mudah terjadi, setiap saat bisa. Bukankah para ilmuwan sekarang sepakat, Bapak Ibu sekalian, kalau gempa itu terjadi di satu wilayah terkecil di muka bumi ini, satu menit, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan setengah bumi ini atau bahkan semua bumi, 1 menit. Makanya gempa itu hitungan detik, ya. Apalagi kalau gempanya sejam, ya, mungkin sebentar. Berarti sangat mudah kalau Allah SWT ingin menghancurkan semua ini, sangat mudah sekali. Bukankah sabda Nabi SAW yang mengatakan Jibril dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Jadi sangat mudah sekali Allah SWT kalau ingin menghancurkan apa saja. Bukankah orang yang tidak pernah melihat banjir sebelumnya kaget pada saat banjir terjadi, kemudian mereka bingung kok bisa terjadi, dicarilah 1000 macam alasan, padahal sebenarnya adalah fenomena alam yang Allah Subhanahu Wa Taala memang akan menitibratkan, akan menjadikan ada penyebabnya sehingga terjadi, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk mengambil pelajaran dari situ, bagaimana Allah bisa menjadikan hari kiamat itu terjadi. Baik, ini poin tentang masalah beriman adanya hari kiamat. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat akan ada tanda-tandanya, akan ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda kecil banyak sekali, tidak terhitung. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat, tanda-tanda kecilnya adalah sampai aku diutus menjadi nabi. Sudah diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya aku. Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Itu tanda-tanda hari kiamat juga. Kemudian kata Nabi SAW, juga tersebarnya penyakit taun yang banyak diantara kaum muslimin terbunuh. Ini sudah terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya fitnah diantara kaum muslimin, dan itu juga dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Kemudian terbebaskannya negeri Furs, Persia, dari kekufuran mereka, dan mereka masuk Islam. Ini juga terjadi zamannya Uthman bin Affan, zamannya Umar bin Khattab. Lalu kalian akan mendapatkan Masjid Aqsa. Dan itu zaman Umar bin Khattab juga sudah terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat kecil sudah berentetan, sudah terjadi semua ini. Dan yang sekarang kalau kita mau deret semua itu banyak sekali. Tapi yang sekarang kita alami ini adalah tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir. Tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini banyak diantaranya minuman khamar tadi saya bilang dianggap sebagai minuman yang biasa. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyaknya tersebarnya tempat perzinahan. Negara mana sekarang yang tidak ada perzinahan kelihatan? Allahu a'lam, kecuali Saudi mungkin yang tidak ada terang-terangan. Kalau sekarang lebih banyak negara Islam, Indonesia negara Islam, lampunya terang, tempat diskotik, bar, maksiat, tempat perzinahan, ya, umum perzinahan, cuma dinamakan tempat hiburan, di dalamnya ada perempuan penghibur, udah tempat perzinahan, cuma dinamakan dengan nama lain. Saya kemarin umroh, ini bimbing umroh, saya masuk ke Turki, saya pikir Turki itu mungkin seperti menamakan nama Islam, ya, membawa nama Islam karena dulu khilafah Islamiyah. Sampai saya mengunjungi istana-istana para sultan yang dulu memimpin khilafah Utsmaniyah, sedih melihatnya. Subhanallah, hampir di setiap pinggir jalan jarang kita temukan perempuan yang berjilbab. Jarang sekali. Sampai saya tanya pembimbing turnya, laki-laki, saya bilang, ini sudah jadi kebiasaan orang-orang Turki. Apa ini semua Muslim? Dia bilang, ini semua Muslim. 95% Muslim, sama dengan kita, orang Indonesia, banyak sekali Muslimnya, tapi nggak ada simbol Islam, tidak ada simbol Islam di situ. Ini bukan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil juga adalah terbukanya aurat, sampai-sampai orang yang menutup aurat itu dianggap asing, dan orang-orang yang membuka aurat dianggap prestasi. Sekarang sudah terjadi itu. Orang yang jalan sekarang perempuan pakai rok pendek percaya diri. Orang yang pakai jilbab malu jalan di tempat keramaian. Terbalik sekarang. Makanya sabda Nabi SAW, Islam itu bermula asing. Dan akan kembali asing nanti tanda-tanda hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing pada saat itu. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Satu-satunya tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi adalah Malhama Kubro namanya. Malhama Kubro ini adalah perang besar-besaran terjadi antara Islam sama kekuatan Nasrani. Saya bukan menyebutkan ini kemudian mengatakan kita harus perang. Bukan. Ini memang hadis Nabi menyampaikan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan akan terjadi nanti tahaluf. Tahaluf itu kesepakatan antara kalian dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar itu orang turunan orang-orang non-Muslim. Diistilahkan dengan Bani Ahmar di zaman Nabi SAW. Bapak-Ibu sekalian, kata Nabi SAW, nanti akan tahaluf, akan bersatu untuk memerangi satu kaum. Tidak tahu kaum ini siapa, Allahu a'lam. Siapa mereka yang akan diperangi, tidak tahu. Tapi waktu itu orang Muslim sama orang Nasrani akan bersatu. Kemudian setelah menang melawan yang sedang menjadi target itu, lagi dikeroyokin kelompok itu, tidak tahu kelompok itu siapa, Allahu a'lam. Kemudian nanti kalian akan menang. Lalu pulanglah masing-masing prajurit-prajurit ini ke tempatnya. Sampai ada prajurit Muslim dan Nasrani dari negeri Syam. Negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sekarang Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania. Jadi dulu negeri Syam namanya. Lalu kemudian orang-orang prajurit-prajurit Nasrani mengangkat bendera salib sambil mengatakan, kamilah yang memenangkan peperangan. Ini kemenangan Kristen. Maka kata Nabi SAW, prajurit-prajurit Muslim tidak bisa terima dan mengatakan, kami juga memenangkan peperangan, kami tidak bersama kalian. Intinya adalah cekcok di antara mereka dan akhirnya terjadi perang kecil. Dan kata Nabi SAW, kelompok itu Muslim yang sedang membela pada saat itu yang sedang terjadi perang kecil, Allah akan karuniahi mereka mati syahid. Semua mati syahid pada hari itu, terbunuh, gitu kan? Tapi tidak disebutkan jumlahnya. Lalu ada sisa pasukan keesokan harinya di negeri Syam yang sepakat untuk membela saudara-saudara yang terlalu dibunuh kemarin. Mereka berperang lagi hari kedua, lalu kemudian seluruhnya juga Allah karuniai dengan mati syahid. Hari ketiga sama, terjadi lagi. Mereka bersatu niat untuk membela kaum muslimin, ternyata mereka terbunuh juga, semua dihormati, diberikan oleh Allah mati syahid. Kenapa saya katakan dihormatin Bapak Ibu sekalian? Karena memang mati syahid itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang paling tulus untuk meminta mati syahid. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau ada kaum muslimin yang pergi berperang di jalan Allah, kalau dia masuk memang dia ingin berperang, pastikan dia tidak akan mati kecuali dia sangat tulus. Jadi enggak bisa. Orang mati syahid itu orang betul-betul merindukan syahada baru bisa. Ada teman saya, dia cerita, teman dekat saya dulu, sama-sama saya waktu itu, saya ketemu di kota Makassar, dia juga seorang da'i, saya tidak usah sebutkan namanya. Tapi pada saat tahun 1990 dulu lagi ribut antara kaum muslimin dan fatwa ulama tentang jihad di jalan Allah melawan Uni Soviet, maka beliau sempat ikut dari Indonesia berangkat ke sana. Lalu kemudian pada saat itu dia cerita sama saya, terus saya cerita masalah fadilahnya orang yang mati syahid, bagaimana dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, masuk surga tanpa hisab, dikubur dengan pakaiannya, dia akan tidak ada lagi pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan, semua dosanya diampuni kecuali utangnya, dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, ya, kondisi dia sewaktu dia meninggal dunia dan darahnya keluar menetes mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian dia masuk surga tanpa hisab dengan tingkat tertinggi di surga dan beragam macam fasilitas, gitu kan? Maka saya bilang itu fadilah yang luar biasa. Dia bilang subhanallah. Terus saya bilang, orang yang masuk medan perang, setahu saya ulama bilang tidak sembarangan mati syahid. Dia bilang sama saya tiba-tiba, saya alamin itu, dia bilang, akhi. Dia bilang saya alamin. Saya bilang gimana antum alamin? Dia bilang saya pernah ikut waktu itu. Sebagaimana antum tahu, pernah saya ikut di perang di jihad itu. Kemudian saya pernah jalan di sebuah tempat. Kami menghindari peluru orang-orang Rusia yang banyak sekali. Di depan saya ada orang Filipin, Muslim, ikut berperang. Saya orang Indonesia tengah-tengah. Di belakang kami ada satu orang Pakistan. Tiga orang ini lagi jalan, gerunduk-gerunduk. Dia bilang, subhanallah, ada peluru lagi lewat. Lewat di bawah ketiaknya teman saya orang Filipin ini. Lewat di bawah ketiak saya. Dan peluru itu membunuh saudara kami yang di belakang, yang orang Pakistan. Seakan-akan peluru itu mencari siapa yang harus mati syahid. Jadi tidak semuanya orang bisa mati, itu nggak gampang, gitu kan? Maka ini termasuk sebuah karunia. Orang kalau bisa mati syahid tentunya, ini punya fadilah tersendiri. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai ke masalah syahadah ini. Ada yang bisa ingatkan? Oh iya, masalah Malhamah Kubro ya, peperangan itu. Baik. Jadi tiga golongan itu akan diberikan karunia syahadah. Hari keempat, jemaah sekalian, kata Nabi SAW akan bergabung seluruh pasukan muslimin dari seluruh pelosok dunia. Maka berkumpullah kalian semua di negeri Syam. Ini tanda-tanda kiamat kecil terakhirnya. Akan kalian semua akan berkumpul di negeri Syam. Dan akan berkumpul menghadapi kalian 80 bendera dari kekuatan Nasrani. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Dan sekarang orang-orang Nasrani mengetahui kalau yang fanatik dengan agamanya, dia tahu akan ada nanti perang salib besar. Mereka bahasanya begitu. Kalau kita orang Islam sudah punya gambaran itu. Sudah punya gambaran tentang akan terjadi. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir nanti. Nah, hari keempat terjadi peperangan besar-besaran seluruh dunia. Kemudian terjadi peperangan, tidak disebutkan berapa lama, tapi Nabi SAW mengatakan kalian akan terus memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini gak tahu apa, Allahu'alam, bisa Rum ini bisa berarti Romawi, mungkin Vatikan sekarang, Allahu'alam. Tapi yang jelas ada sabda Nabi SAW yang lain, kalian akan membebaskan dua kekuatan besar Nasrani dan akan ke Islam, akan masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama Konstantinia, Konstantinopel, Turki sekarang. Dan yang kedua adalah Rum, kata Nabi SAW, Rum. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang akan kami menangkan pertama, yang akan kami bebaskan, Konstantinia kah, Konstantinopel kah, atau Rum? Maka kata Nabi SAW, Konstantinia dulu baru Rum, baru Rum. Nah berarti memang Rum ini adalah masuk dalam bahasan tadi hadis yang baru saya sebutkan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan adalah yang dimaksud, maksud adalah pusat ya kekuatan Nasrani, yaitu di Vatikan. Nah pada saat kaum muslimin sudah sampai di situ dan akan menjebol, bahkan dalam hadis lain disebutkan pintu kekuatan Nasrani yang ada di negeri itu. Kalau sekarang kita tahu memang di Vatikan ada pintu besar. Maka mereka akan merobohkan, pasukan jihad akan merobohkan tembok itu dengan bertakbir dan bertasbih. Ya, mereka akan bertakbir bertasbih dengan takbir yang sangat banyak dari pasukan muslimin, maka rubuh bangunan tersebut, maka rubuh bangunan tersebut. Kata Nabi SAW sebagai penutupan hadis ini, beliau mengatakan pada saat itu iblis menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lalu mengatakan, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kalian. Sementara semua umat Islam pada saat itu yang ikut berjihad sangat tahu hadis Nabi kalau Dajjal keluar. Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar pertama. Jadi ini pertemuan antara tanda-tanda kiamat kecil terakhir dengan tanda-tanda kiamat besar pertama. Karena tanda-tanda kiamat ada besar, yang ini ada 10, yang pertama dimulai dengan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, iblis akan menjelma jadi manusia dan berkata, wahai muslimin, akan keluar atau telah keluar Dajjal di tengah-tengah keluarga kalian. Dan muslimin pada saat itu sangat tahu hadis Nabi, ya kata Nabi SAW, akan keluar Dajjal nanti di akhir zaman. Siapa di antara kalian yang mendengarnya keluar di satu tempat, maka dia menjauhinya. Maka dia menjauhi tempat itu, pergi jauh, jangan sampai mendekat. Gitu kan? Dan siapapun, walaupun dia harus ke gunung, jangan seseorang di antara kalian berkata iman saya kuat lalu dia menghadapinya, maka dia menjadi pengikutnya. Karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Akan kita bahas nanti bagaimana Dajjal, ciri-cirinya, dari mana dia keluar, bagaimana kerusakan yang akan dia lakukan. Itu ada semua bahasan sendiri. Tapi saya akan bahas transisi daripada atau tanda-tanda kiamat kecil terakhir ini. Kata Nabi SAW, maka pada saat itu seluruh mujahidin menyebar. Seluruh mujahidin kembali ke rumah-rumah mereka. Karena mereka khawatir jangan sampai Dajjal sudah keluar di tengah-tengah keluarga mereka. Maka pada saat itulah jemaah sekalian, kata Nabi SAW, bubar seluruh muslimin. Tidak jadi merubuhkan Rum. Kemudian, tapi sudah bebas. Ya, sudah bebas dari kekufuran. Kemudian pada saat itu keluarlah Dajjal di tengah-tengah kaum muslimin. Dari sebuah kota atau wilayah di Khurasan. Khurasan ini di Iran, yang bernama Yahudiyah. Dan subhanallah, kota itu sekarang ada di Iran, namanya kota Yahudiyah, mayoritas penduduknya Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari situ diikuti dengan 70 ribu dari orang Yahudi. Orang Yahudi Asbahan. Asbahan ini wilayah Iran itu. Wilayah Iran. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? Baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya, 10 itu kita akan jelaskan. Kemudian dengan dalil-dalilnya, kejadian nyatanya, apa kejadiannya, fakta-fakta. Kemudian kita akan masuk juga setelah itu dengan izin Allah ke masalah kiamat terjadi bagaimana, mahsyar, kemudian surga dan neraka. Seperti itulah. Mungkin sampai sini dulu insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Seperti biasa kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kertas setelah sholat Ba'diyah Isya kita akan bahas insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.